Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Di antara contoh dan tauladan atau bagaimana salaf mendidik anak-anak mereka, kita dapatkan bahwasanya salaf mendidik putra-putri mereka dengan tauladan. Ini termasuk pokok penting di dalam mendidik utawi tarbiyah anak-anak, yaitu seorang mendidik dengan memberikan tauladan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nalika kula panjenengan sami ngajaraken utawi merintahaken lare-lare supados ngucapaken kalimat-kalimat sing bagus, nebihi kalimat-kalimat ingkang kotor. Mestinipun tiang sepah nggih nyontoni, memberikan contoh di dalam pembicaraannya, dia menjaga lisan, tidak menggunakan kalimat-kalimat kotor, tidak melafadzkan kalimat-kalimat ingkang kasar. Nah, tarbiyah ingkang kados mengkaten insyaallah membekas kepada anak-anak. Contohnipun kalau wau Anas bin Malik sedasa tahun menjadi khadim pembantu Rasul alaihi salatu wassalam, saged nyriosaken bisa menceritakan toladan yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, wallahu a'lam bisawab, di antara hikmah kenapa sholat sunnah itu ya dilakukan di rumah. Bagi kaum laki-laki kan disyariatkan sholat wajib di mana? Masjid. Sholat lima waktu bagi kaum laki-laki itu di masjid. Tetapi Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan untuk kita tidak melupakan sholat sunnah di mana? Di rumah. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Kaya kuburan orang go sholat, orang go maca Quran, sepi ora ono ibadah. Niku kuburan. Artosipun kula panjenengan sami dipun syariataken menghidupkan rumah kita dengan suasana ibadah. Rasul alaihi salatu wasalam salat sunnah teng dalem. Salat duha di rumah, beliau juga salat malam di rumah. Nggih. Salat qabliyah juga di rumah. Di antara hikmahipun kathah tentunipun ma'asyiral muslimin, akan tetapi di antara hikmahnya adalah ya agar keluarga itu bisa melihat, mencontoh, anak-anak bisa mencontoh, mentauladani bagaimana sang ayah, bagaimana seorang bapak melakukan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Sepindah malih, anak itu butuh toladan. Anak itu butuh orang yang dicontoh. Atas dasar itu pulalah maka anak-anak hendaknya dididik untuk mencintai orang-orang soleh. Ini juga diantara tarbiyah salaf. Pendidikan salaf mendidik anak-anak untuk mencintai orang-orang apa? Soleh. Karena kalau mencintai orang soleh berarti akan mencontoh orang soleh tadi. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, Imam Malik rahimahullah meriwayatkan, kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Kanu dahulu salaf, para sahabat, para tabi'in, yu'allimuna abna'ahum, mereka mengajari anak-anak mereka hubba Abi Bakrin, ngajari putra-putrini pun supados nresnani Abu Bakar As-Siddiq. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, kaya dene ngajari surat Al-Qur'an. Jadi sebagaimana kita sebagai orang tua merintah anak kita, ayo sini duduk, ayo apalan surat Al-Fatihah, ditalkin, disuruh baca Al-Fatihah, ojo nganti salah, ojo nganti kewolak-walik. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, nganti rampung surat, nganti apal Al-Fatihah, nggih. Kados dene kula panjenengan sami mengajari anak-anak itu surat dari Al-Qur'an, demikian pula hendaknya kita mengajari anak-anak untuk mencintai siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Al-Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, para sahabat sedaya. Ini kata Imam Malik rahimahullah, gurunipun Imam Syafi'i rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in. Imam Malik itu tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik sekali lagi, kanu yu'allimuna abna'ahum hubba Abi Bakrin kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Dahulu para sahabat, para tabi'in, itu mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana mereka mengajari anak-anaknya surat dari Al-Qur'an. Naam. Tentunya ada faedahnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mencintai orang-orang soleh tadi. Tresnani wong soleh mestini pun akan menumbuhkan semangat untuk mencontoh, menteladani, ya, mengerti kehidupannya, ya, mencontoh ucapannya, perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan di antara perkara yang saat ini banyak lupa orang tua itu adalah bab ini. Niki termasuk ingkang tiang sepuh niku kathah kelalen. Ya. Kurang perhatian. Dalam keadaan musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani niku kepingin ngerusak lari-lari kula panjenengan sami. Di antara cara merusaknya adalah bagaimana sejak kecil mereka sudah punya tokoh-tokoh, mereka sudah punya idola-idola, yang ternyata tokoh-tokoh mereka, idola-idola mereka bukan sosok yang nyata, sosok yang tidak ada. Nggih mboten? Sosok yang tidak ada, ditipu anak-anak kita ini. Tokohnya adalah sosok yang bisa terbang, sosoknya adalah sosok yang bisa berubah, sosok yang menjadi idola adalah sosok yang seperti ini dan seperti itu. Niki kabeh ora ana sumbere, niki kabeh wong ngerti niku ngapusi. Niki kinten-kinten ngerusak napa mboten niki? Ngerusak. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bahkan pernah suatu saat saya mendengar Syekh Robi marah beliau. Marah. Ketika itu kita berkunjung ke rumah beliau, ada yang bertanya kepada Syekh tentang film-film kartun. Beliau marah. diceritakan salah satu adegan di dalam film kartun itu, tokoh pendekar yang terbang sampai ke langit sana, tembus langit, langit di atas sampai puncak langit itu, gelut ngeriko, terus dewane kalah mati, sukses niki pendekare. Kira-kira apa yang ada dalam benak anak itu? Niki kabeh kan ora bener. Tidak ada orang yang bisa sampai ke langit kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semudah itu untuk menembus langit. Wong Nabi alaihi salatu wasallam dulu ketika naik ke langit pertama niku ora iso langsung mlebet. Ada penjaganya. Penjaga langit. Ditanya, "Siapa kamu?" "Aku Jibril." "Waman ma'ak?" "Siapa yang bersama dengan kamu?" "Ini Muhammad." "Wis diutus, wis diizinkan Allah?" "Iya, diizinkan Allah." Baru dibuka pintu langit yang pertama. Munggah pintu langit yang kedua, dipun buka sami mawon. Ditakotirin, ditanya dulu ada izin atau tidak. Sampai langit yang ketujuh. Lah niki pendekar langsung munggah ora ana izin barang. Ini kan ngerusak akidah, gitu mboten? Jelas ngerusak akidah. Ya. Entah apa alasannya, namanya anak. Ingat, ini anak, hati-hati. Terus ada sisi yang lain. Di langit-langit itu ada dewa-dewa yang menguasai. Loh, yang menguasai itu siapa? Ingkang menguasai langit lan bumi niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Langit-langit itu kata Nabi alaihi salatu wasalam penuh dengan malaikat. Langit-langit niku kabeh kebak dipenuhi oleh malaikat yang sedang sujud kepada Allah. Niku akidah ingkang lurus, akidah ingkang leres, wonten ing hadis ingkang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika bilih langit-langit niku penuh dengan apa tadi? Malaikat-malaikat Allah ingkang sujud kepada Allah. Lah niki wau teng cerita niku sanes malaikat niku. Dewa gelut karo pendekar, pendekare menang, dewane napa kalah. Penguasa langit tadi. Niki ma'asyiral muslimin mboten saged dipun remehaken. Tidak bisa diremehkan dan tidak boleh diremehkan. Sebab musuh-musuh Islam niki ingin merusak anak-anak kita dengan merusak idola-idola mereka. Bagaimana agar anak-anak ini tidak punya contoh, tidak punya toladan. Bocah nek ora ana contoh sing bagus nggih wis alamat niki. Nek mboten dipun paringi rahmat saking Allah, mboten dipun slametaken dening Allah, mboten bakal selamat. Sebab contohnya wis mboten bener. Oleh karena itu kita lihat kata Imam Malik rahimahullah, gurunipun Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dulu para sahabat, para tabi'in didik putra-putranipun supados nresnani Abu Bakar As-Siddiq. Nresnani Rasul alaihi salatu wassalam, nresnani Abu Bakar As-Siddiq, nresnani para nabi, para rasul. Niku kisah kathah sanget wonten ing Al-Qur'an. Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Dawud, kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, kisah-kisah Al-Qur'an ingkang niku ora bakal bosen. Bosah diceritani mboten bakal bosen. Bahkan akan terus menambah ilmu kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan ini penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara pokok di dalam tarbiyah pendidikan dulu para sahabat, para tabi'in adalah mendidik anak-anak dengan tauladan. Baik dia sebagai pendidik memberikan tauladan atau dia sebagai pendidik mencarikan tauladan untuk anak-anak. Ya. Tentunya toladan yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, para tabi'in lan sampai turun. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tambahin sedikit. Di antara pokok utawi bentuk tarbiyah salaf dulu, nggih, mereka mengajari dan membimbing anak-anak untuk beribadah kepada Allah, terutama sholat. Ini penting. Ini termasuk pokok, termasuk landasan agar anak-anak itu baik. Baik lesanipun, baik amalanipun, baik keyakinanipun. Karena dengan sholat mendidik anak baik semuanya. Baik lesannya, baik badannya, dan baik-baik apa namanya? Amalannya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk baik jasadnya. Dengan mengajari anak-anak apa? Sholat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. 7 tahun niku batas wajib kula panjenengan sami sebagai orang tua memerintahkan anak-anak untuk sholat. Iki fardu tumrap kula panjenengan sami sebagai orang tua. Senajan bocah niku dereng wajib sholat, soalnya niku dereng balik, nggih napa ten? Dereng balik nggih dereng wajib. Orang lakoni sholat ora dosa. Wong niku bocah 7 tahun. Ning sing dosa wong tuane nek ora napa? Akon sholat. Lah niki wajib, fardu, nggih, wong tua, seorang bapak, seorang ibu memerintahkan anak-anaknya sholat ketika berumur 7 tahun. Sing dimaksud merintahake sholat mboten namung perintahkan tilisan ayo sholat, mboten. Termasuk ugi ngajari Al-Fatihah, ngajari tata cara sholat, ngajari wudhu. Niki kabeh niki. Sebab sholat niku ora bakal sah nek mboten wonten wudhu. Nggih napa mboten? Mboten bakal sah nek ora maca Al-Fatihah. Kan ngeten. Artosipun kewajiban wong tua niku ngajari bocah. Ya, mungkin sejak kecil sebelum 7 tahun sudah mulai. Alhamdulillah lari-lari kula panjenengan sami umur 3 tahun wis padha hafal surat Al-Fatihah. Rata-rata kan ngeten alhamdulillah. Saben dinten sampun ningali wong tua salat. Nggih niki wau. Manfaate wong tua salat sunah teng ngendi? Teng omah. Nggih. Kalau seorang ibu mungkin tidak setiap saat sholat, ada saat-saatnya apa? Haid, tidak sholat. Yeah. Bahkan kadang-kadang ada anak laki-laki ingin libur juga, kepingin prahi. Loh kok prahi? Prahi, ibu prahi. Tidak ngerti ya apa maksudnya prahi. Saya ingin prahi. Yeah, tapi kalau bapak setiap hari sholat, bapak orang tahu prahi. Ibu memang sedang sakit. Oh sakit. Yang akal mereka sampai. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wajib kita memerintahkan anak sholat ketika umur 7 tahun. Sebelumnya mereka sudah melihat orang tua sholat. Sebelumnya mereka sudah pernah melihat, selalu melihat bagaimana takbir dan seterusnya. Oh, bocah umur 3 tahun wis diajari bapak, ibu ini melu sholat. Biarkan saja mereka seperti itu. Baru 1 rakaat tidur. Baru 1 rakaat pergi jalan-jalan. Bocah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi umur 7 tahun, ini sudah umur mumayyiz. Wis bisa mbedakake barang sing bagus, barang sing mboten bagus. Wis duwe niat. Dadi wong 7 tahun, bocah 7 tahun, sholatnya pun sah. Sholatnya sudah sah. Bahkan kalau dia memang bisa memiliki hafalan yang bagus, cukup menjadi imam juga sah. Misalnya tenggeriyo, nggih, ibune makmum karo anake sing 7 tahun, 8 tahun, sah no badan? Sah. Dulu di zaman Rasul, Umar bin Abi Salamah umur 8 tahun ngimami. Di tengah-tengah kaumnya ternyata Umar inilah yang paling banyak hafalannya. Paling banyak hafalannya. Nek zaman rin para ulama 7 tahun pun apal Quran rin. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Umur 7 tahun sudah kelihatan orang-orang yang mulia. Wabillahi taufiq. Tetapi tentu nih pun ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada yang dewasa dan seterusnya ya. Yang dewasa yang menjadi imam. Tetapi ini sedang berbicara tentang sah napa mboten. Salat bocah 7 tahun sampun napa? Sampun sah. Ajari ini semuanya terus selama 3 tahun. Orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk salat. Wallahu a'lamu bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyatul aulad niku sepindah malih kembali kepada pokok yang telah kita sebut. Niki kalau wau namung sekedar contoh, rincianipun saged panjenengan pelajari, bisa kita pelajari di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Monggo kita ambali pinten-pinten pembahasan ingkang sampun kita sebat. Tarbiyah salaf itu adalah yang pertama tarbiyah yang dibangun di atas napa kalau wau keikhlasan. Ingkang nomor kalih tarbiyah salaf rumiyin adalah tarbiyah yang dibangun di atas ittiba sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Derek tuntunanipun sinten? Rasul alaihi salatu wassalam. Tarbiyatus salaf rumiyin, mereka mendidik anak-anak mereka untuk mengenal sinten? Allah azza wajalla. Ini termasuk pokok penting didik putra putri supados napa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga tarbiyah salaf rumiyin, mereka dulu salafuna soleh, mereka mendidik anak-anak mereka dengan qudwah hasanah, dengan apa? Contoh tauladan. Baik dia sebagai seorang guru memberikan contoh, sekaligus juga mencarikan contoh untuk anak-anaknya. Seperti tadi disebutkan, diajari untuk mencintai para sahabat, para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, para ulama. Ingkang nomor gansal, di antara tarbiyah salaf, dulu salafuna soleh mendidik anak-anak mereka untuk beribadah kepada siapa? Allah. Di antaranya pun apa nembe? Salat. Termasuk juga puasa. Panjenengan saged dipun tingali wonten ing napa sirah utawi sejarah bagaimana dulu salaf mereka mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa. Belum wajib tapi sudah dilatih untuk berpuasa. Ingkang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, tarbiyatul aulad niki ampun ngantos supe kula panjenengan sami banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang menjadikan seorang anak itu baik, lari-lari niku dadi bocah sing soleh, terus bocah-bocah ingkang mubarak diberkahi namung Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajiban kula panjenengan sami tansah nyuwun dumateng Allah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supados Allah datosaken lari-lari kula panjenengan sedaya dados lari-lari ingkang sae, ingkang mubarok, ingkang soleh. Kados dene doanipun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbi habli minas salihin. Duh Allah kawula nyuwun panjenengan nganugerahi kawula lari ingkang soleh. Ugi doanipun kaum mukminin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados anak-anak kula panjenengan sami keluargi keturunan dipun tatosaken qurrata a'yun, penyejuk apa pandangan mata. Niki sekedhik ingkang saged kita bahas wonten ing kesempatan lalu menikah, saestu yang kita sampaikan ini sesuatu yang sangat-sangat kurang, sesuatu yang belum bisa menggambarkan bagaimana salaf dulu mendidik anak-anak mereka, namun sekedar sedikit mengingatkan beberapa hal, semoga bisa kita amalkan, semoga bisa kita lakukan sebagian kecil ini, dan semoga yang kecil ini pun dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.